بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Pembahasan kemarin kita mengambil tentang lamul juhud yang debitnya apa? Nah, lam yang jatuh setelah makan atau lam yakun yang dari sisi hukum annya bagaimana? Hukum an pada kondisi ini bagaimana? Wajib idmar. Tayyib. Kita masuk pembahasan berikutnya. قال ابن هشام رحمه الله تعالى حالات أن المصدرية بعد اللام وتلخص أن لأن بعد اللام ثلاث حالات وجوب الإطمار وذلك بعد لام الجحود ووجوب الإظهار وذلك إذا اقترن الفعل بلا وجواز الوجهين وذلك فيما بقي قال الله تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وقال تعالى وأمرت لأن أكون ini kesimpulan dari pembahasan yang lalu bahasanya an setelah lam ada tiga kondisi wajib itmar kalau setelah lam juhud wajib izhar kalau tersambung dengan la dan jawazul wajhain wadhalika fi ma baqi dan ini telah kita lewati di depan. Nah, boleh idmar, boleh izhar, ada khilaf mana yang rajih. Nah, antara idmar dan izhar itu pembahasan awal. Yaitu pada lam apa berarti yang diperbolehkan wajhain ini? Satu setelah lam apa? Lam ta'ni? Lam akibah? Dan lam za'idah. Pada ketiga kondisi ini setelah jatuh pada tiga lam tersebut. Ya, boleh idhar dan idmar. Walaupun ada khilaf mana yang rajih. Baik. Untuk contoh, wa umirna linuslima rabbil alamin di era tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa umirna linuslima rabbil alamin. Al-Irabu Al-Wawu haqqa al-fin. Umirna fidu madin wa yasulah Mabniun al-sukun litisalihi bidamirin rabbil harrik لا محل له من الإعراب وأنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائم فاعل لمسلمة اللام صلة وتوكيد على أحد الأقوال مسلمة فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu fil mudhari sahil akhir. Ya Rabbi, lam harfuha lam fa'ilnya wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Li Rabbi lam harfu jar mabniun ala kasri lam halalah bil i'rab. Rabbi ismun majrurun bil lam wa alamatu jarrihi al kasra wa huwa mudaf. Al alamin mudafun ilayh majrurun bil mudaf wa alamatu jarrihi al ya li annahu min jamak wal ya annahu ismun jamak mudzakkar salim wa nun niyabatu iwalun an tanwin. Masdar muawwal wal masdar muawwal min an wa ma dakhalat alayhi fi mahalli nasbin wa maf'ul thani. Maf'ul thani min maf'ul thani ba'da isqati harf jar. Tayyib. قال من الأقوال في اللام أنها لام كين. لام كين berarti maksudnya apa lam? لام تعليل. ومفعول أمرنا الثاني محذوف وقدروه وأمرنا بالإخلاص لكي تنقاد لنستسلم لرب العالمين. Tapi untuk قول ini terlalu banyak تقدير والأصل عدم تقدير. Makanya yang awal itu yang dipilih oleh Syekh Hafidzahullah Ta'ala karena tidak perlu takdir padanya. Wa minha anna lama huna bima'na al-ba wa ka'anna huqil wa umirna bi'an nuslima wa waji'u al-lam bima'na al-ba qawlun gharib. Nah, makanya yang paling mudah dan kuat lam di sini lam silah wa tauhid. Baik. Sehingga bahasa karena kan wa umirna an nuslima li rabbil alamin. Kalau ditakwilkan wa umirna apa? Islam. Aslama yuslimu apa? Islam. Islam. Wa umirna apa berarti? Assalamualaikum. Nah, tapi ada apa takrah? Wa amirna islamana lirum bil alamin. Makanya lebih kokoh untuk didatangkan dalam bentuk nam masyariah ya an dengan apa fi'il mudhari wa amirna an muslima li rabbil alamin, kemudian didatangkan di sini lam zaida menjadi li muslima li rabbil alamin. Wa qala ta'ala wa amirtu li an akuna minal muslimin. Ya Rabb. Aku nak hilang mudarat Sudah mubarak naqis mansubun bi'an. Mansubun bi'an. Wasmuhu Malamatun asbihi al-fatihan bahamru. Wasmuhu Zomirun mustatirun Wujuban takdiruhu anak. Wukhabaru Akuna awal muslimin wajumlah umirtu ma'kufah ala umirtu min kawlihi kul inni umirtu a'udullah mufasallahu tim wakila tilam al-makurah inna hadith ta'lil ay wa umirtu bima umirtu di li'an akuna apa kamu lihat yu'ayyidul qawl biziyadati Ibutulah tiba di mawadi kapal ini taala pemerintah aku yang dalam sini. Wapau wajar tu an aku na minam ini. Wapau luhu bil ini umur aku na awal man aslam. Wapat yukalu minah bil ayati asura bilam wa in nama kurifat. Di an nahat terjadi. Yattaridu hasbuhu ma'an wa anna wa yakunu ma'muru bihi mahdufan tadbiruhu wa umirtu an a'budu li an akuna. Saya perhatikan untuk contoh yang kedua wa umirtu li an akuna minal muslimin. Tidak bersama pada wa umirtu li an akuna jelas. Kemudian jumlah umirtu ma'tu fa'ala. Nah, umirtu min qawlihi qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu din wa umirtu li an akuna minal muslimin. Baik. Wa qila fil lamil madhkurati innaha lit'lil. Kalau tadi dikatakan lam adalah silah wa taukid. Pendapat yang kedua lah di sini lam ta'lil ay wa umirtu bima umirta bihi li an akuna. Wa umirtu bima umirtu bihi li an akuna wa yu'ayyidul qawla bi ziyadati sukutuha fi ba'dil mawadhi'. Dan menguatkan pendapat bahwasanya lam di sini zaidah jatuhnya lam itu pada beberapa tempat. Pada ayat yang semisal konteksnya qawlin ta'ala wa umirtu an akuna minal muslimin pada surat Yunus. Ini perbedaan tipis. Nah, baik dengan pada ayat di surat Az-Zumar. Wa qawluhu wa umirtu an akuna minal mu'minin juga pada surat Yunus. Wa qawluhu atau wa qawlihi qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Di sini tidak ada lam. Waqad ifal inna hadhihi al-ayat asluha bil lam innam wa innama hudifan. Karena harfan jar'i yattaridu hasbuhu ma'an wa anna. Wa yakunu al-ma'muru bihi mahdhufan takdiruhu wa umirtu an a'budu li an akuna. Nah, wal asl adamu takdir. Dan aslinya enggak perlu takdir, maka pendapat yang pertama lebih kuat. Bahwasanya lam di sini silah wa taukid. Jadi ini kesimpulan dari pembahasan yang lalu, di mana an yang setelahnya lam itu ada tiga kondisi sesuai dengan apa jenis lamnya. Baik, ya an yang jatuh apa setelah lam. Nah, an bahkan lam ada tiga kondisi. Qala rahimahullahu ta'ala itmaru an al-masdariyah wujuban. Qala wa lamma zakartu annaha tutmaru wujuban ba'da lamil juhur. Istadrattu fi zikri baqiyatil masaili allati yajibu fiha itmaru an. Wahiyya al-ba'. Namun yang dimaksud dengan istidrat, ikhwanillah. Qala fil misbah, wastadrada lahu fil harbi. Idza farra minhu kaidan thumma karra alayhi. Penggunaan kata istadada. Nah, pada peperangan, atau bila dia berlari, tapi lari mundur untuk menipu, untuk mengecah, kemudian baru menyerang. Nah, tiba-tiba. Fakannahu ijtadabahu min mawdi'ihi alladhi la yatamakkanu minhu ila mawdi'in yatamakkanu minhu. Sisi kesamaannya apa? Seakan-akan dia mengambil ya dari tempat yang tidak mungkin untuk dia terangkan di sana ke tempat yang memungkinkan untuk dia menerangkan di sana. Kalau karena kalau dari istidrak, karena makhluk mendali, wahwa istidrak. Karena kalau terkurhu di mawdi ini, bal mahat dalam mawdi an terdakar tahuti. Jadi dia ambil dari tempatnya yang dia belum bisa menerangkan di sana, kemudian dipersamakan untuk apa diterangkan di tempat lain. Perhasil anak istidrak huwa dikru syai' fi ghairi mahallihi limunasabah. Sehingga kesimpulan yang dimaksud dengan istidrak adalah dikru syai' fi ghairi mahalli. Penyebutan suatu hal ifanifillah pada nah, selain tempatnya limunasabah untuk suatu apa? Kecocokan. Terkadang nah memang bukan saatnya menyebutkan hal itu atau bukan tempatnya, tapi karena ada kecocokan maka disebutkan badannya. Lalu kenapa sisi ketidaktepatan tempat di sini dinamakan istidrak? Qala Syu'bani rahimahullahu taala wajhul istidrak huna anna kalamahu fi idmari an ba'da lam. Ya, sebab ya sisi istidrak yang ada yaitu bahwasanya pembicaraan Ibnu Hisham adalah pada idmarul an ba'da lam. Nah, kemudian fadzikruhu li ghairi halaysa fi mahali. Maka penyebutan ya selain na'am idmar an setelah lam ini bukan pada tempatnya. Lakin nahu dzakarahu li munasabati wujudil idmar wa hadza dzahir fala irada 'ala al-musannif. Akan tapi beliau sebutkan hal itu apa? Karena ada kecocokannya itu dari sisi apa? Sama-sama wajib idmar. Padahal pembicaraannya tentang apa? Lam. Penin dzahir. Jadi sisi istidraknya apa nikilah? Suatu kalam dinamakan istidrak adalah apa? Penyebutan sesuatu nah bukan pada tempatnya untuk suatu apa? Kecocokan. Ya. Karena apa? Kesesuaian. Misalnya sedang menyebutkan suatu kaidah, kemudian sekalian membahas nah salah satu contoh dari kaidah tersebut. Dan di antara para imam yang dikenal dengan istidrak yang banyak jamaah dalam kitab-kitabnya, sehingga seseorang terkadang nah mendapati pembahasan yang bagus, tapi nah bukan pada apa? Bukan pada tempatnya. Makanya kalau mendapat yang seperti ini, hendaknya langsung dicatat nah, di depan. Agar tahu nanti ketika merujuk, langsung bisa ketemu. Ya, Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam. Yang dua imam yang banyak sekali nah, melakukan istidrak dalam kitab-kitab mereka. Karena keluasan ilmu mereka. Melakukan satu hal, kemudian ingat yang sesuai, langsung beliau. Nam sebutkan panjang lebar. Terutama Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, tanya. Dalam i'lamul waqi' apa lagi? Nah, terkadang beliau sebutkan pembahasan fikih panjang lebar di sana. Nah, seperti misal talak ghadban. Nah, tentang masalah talak seorang yang marah dan seterusnya. Pembahasan-pembahasan yang lain. Ini namanya istidrak. Dan istidrak kalau seorang tidak jeli, dikira ini kok tiba-tiba pembahasannya berubah. Nah, ihdaha yang pertama ba'da hatta. Walam anna lil fi'li ba'da hatta halatain. Ar-rab'a wa nasba. Fa amma nasbu fa syartuhu kaunul fi'li mustaqbala bin nisbati ila ma qablaha. Sawa'un kana mustaqbalan bin nisbah ila zamani takallumi awla. Yang pertama, an setelah hatta, ini wajib idmar. Wala mana lil fi'li ba'da hatta halatain ar-ra'a wal nasbah. Jadi fi'il setelah hatta ada dua kondisi. Fa'amma nasbu fa syartuhu kaunul fi'li mustaqbalan bin nisbah ila maqablaha. Ini syaratnya. Nah, syaratnya fi'il setelah hatta itu nasab. Nah, itu. Syarat ini. Anaknya dari sini. Fa syartuhu kaunul fi'li mustaqbalan bin nisbah ila maqablaha. Nah, fi'ilnya itu mustaqbal dilihat dari siapa? Yang sebelumnya. Fala fa'in kana halan wajaba raf'uhu kama sayati. Apabila fi'il itu menunjukkan dalam hal, maka apa wajib rafa'. Wa sababu ishtarati dzalik anna nasbahu bi'an wa hiya takhallusul fi'li lil istiqbal. Nah, sebab dipersyaratkan yang demikian itu kenapa? Kenapa? Karena nasabnya dengan an, dan an itu untuk memulihkan fi'il menunjukkan zaman mustaqbal. Ini syaratnya. Berarti fi'ilnya dilihat apa dengan jumlah sebelumnya itu menunjukkan makna mustaqbal. Pasalam kana mustaqbalan bin nisbah ila zaman takallum aula. Ai aula yakunu mustaqbalan bin nisbah ila zaman takallum, bal yakunu mustaqbalan bin nisbah ila ma qablaha faqat. Fa ina idzin yajuzu al-amran ar-raf'u wal nasbu qala mutamanin. Jadi zaman istiqbal yang ditunjukkan oleh fi'il setelah hatta itu ikhwanillah ada dua kemungkinan. Nah, istiqbal dan menunjukkan masa yang akan datang kalau dilihat dari apa zaman pembicaraan, atau apa kalau dilihat dari zaman pembicaraan tidak menunjukkan istiqbal, tapi kalau dilihat dari apa kalam sebelumnya menunjukkan makna istiqbal, ini juga masuk. Cuma untuk kondisi yang kedua ini boleh dua perkara, boleh rofa, boleh nasab, yaitu kalau menunjukkan istiqbal tapi dilihat dari apa, dari jumlah sebelumnya, dari kalam sebelumnya. Ini ada sini. Fal awal kaqaulihi ta'ala qalu lan nabruha 'alaihi 'aqifin hatta yarji'a ilaina Musa. Yang awal ay al mustaqbal bin nadhar lima qablaha wa li zamani taqallumi ma'an. Ya, wa li zamani taqallumi ma'an, dua-duanya menunjukkan istiqbal. Baik. Maka dia apa? Dia wajib apa? Wajib nasab. Di berani tidak? Di ini kan diminumkan tangan-tangan ini. Tidak bisa. Hah? Dibalik. Nah itu kerjanya di minum. Dia pegang, suruh pegang dia, enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Dia akan nanti beraksi. Ya, dipinjamin yang kecil ya. Ini udah habis. Tukar. Perhatikan pada ayat qalu lan nabraha 'alaihi 'aqifin hatta yanti'a ilaina Musa. Mereka mengatakan lan nabraha 'alaihi. Ingat lan nabraha bermakna apa? Kami akan senantiasa terus-menerus aqifin, yaitu berada di sini hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa kembali kepada kami. Berarti jelas hatta yarji'a menunjukkan zaman mustaqbal. Mustaqbal dilihat dari apa? Dari kondisi mereka lam nabraha 'alaihi aqifin, juga apa mustaqbal dari sisi zaman takallumnya tidak. Karena mereka qalu, saat itu mengatakan qalu. Mereka mengatakan kemudian apa? Hatta yarji'a ilaina Musa, jelas rujuknya Musa dan itu dan setelah apa? Zaman takallum. Ada penirah mudah di sini. Nah, syahidnya hatta yarji'a ilaina Musa, hatta haqqu ghayatin wajab. Ya, haqqu ghayatin wajab. Yarji'a fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudharah wujuban ba'da hatta wa 'alamatun nasbi'in fathah dhahirah. Ilaina jar majrur muta'alliqan bi yarji' Musa fa'il. Nah, wal masdar ma'awwal min an wa ma dakhalat 'alaihi fi mahalli jarrin bi hatta wal jar majrur muta'alliqan bi aqifin. Nah, jadi untuk yang wajib dalam nasab, apa syaratnya tadi? Yaitu fi'il yang jatuh setelah hatta itu menunjukkan zaman mustaqbal, dan mustaqbalnya itu dilihat dari siapa? Zaman takallumnya. Nah, itu yang wajib. Tapi kalau mustaqbalnya dalam hanya dilihat dari sisi dalam kalimat sebelumnya, tapi tidak menunjukkan apa itu mustaqbal dari sisi zaman takallum, maka ada dua pilihan. Boleh nah dinampakkan, boleh rofa, boleh nasab. Qala fa inna ruju'a Musa alaihi salam mustaqbalun binisbah ila al-amrayn jami'an. Baik, sebab kembalinya Musa alaihi salam itu mustaqbal dilihat dari sisi apa? Dua perkara secara keseluruhan. Yaitu dua perkara ini maksudnya apa? Dari sisi dalam zaman takallum, juga dari sisi apa? Kalimat sebelum hatta. Wathani, dan yang kedua, nah, yaitu mustaqbal bin azam lima qablaha. Ada sebelumnya di sini ada ta'rif bin nisbah ilal amrayn wa huma qawluhum lan nabraha ila akhirih. Wa uquufuhum ay iqamatuhum ala ibadati al-ijri alladhi sana'ahu samiri. Tayyib. Wa turida tahdhiru bi hadhihi al-ayati bi ihtimali annaha min al-qasm min al-qism al-thani fa yakunu fihi al-wajhan. Nah, sekarang ada kritikan bisa disanggah, itulah. Yaitu misal yang didatangkan oleh Ibnu Hisyam untuk kondisi yang pertama. Nah, idza uqufu wa ruju'u Musa madiyani bin nisba ila zamani nuzul al-ayah. Sebab apa? Berdiamnya mereka pada peribadatan sapi tersebut dan kembalinya Musa itu apa? Madi. Tapi tidak dari sisi apa zaman turunnya ayat. Lakinna rujuha mustaqbalun bil nisba ila al-uquf, akan tapi kembalinya Musa itu mustaqbal kalau dilihat dari siapa? Uqufnya mereka terhadap ejen. Baik, wa ujiba bi anna qawlahu qalu la nabruha alaihi atifin fihi hikayatun li kalamihim wa ibaratihim as-sadira minhum. Maka jawabnya Falikul Abad, bahwasannya ayat qalu la nabruha alaihi atifin padanya hikayat tentang kalam mereka dan ibarat yang muncul dari mereka. Falamdur lahu hikayatun kalamihim idza. Maka yang dilihat ya adalah hikayat kalam mereka. Wala syakka anna rujuha Musa mustaqbalun bil nisba ila zamani takallumihim bi hadzal kalam alladhi qasama Allahu 'alaina bi khilafati ayati zilzal, yaitu ayat zilzal yang disebutkan setelahnya. Nah, falaysa fiha hikayatun li qawlin akhar atau li qawli akhar, falaysa fiha hikayatun li qawli akhar bal huwa ikhbarun minhu. Fayumdaru bihi li zamani nuzul li'annahu zamanu takallumi bin nadhari ini. Ini bedanya alhamdulillah. Jadi orang yang mengkritisi Ibn Hisham mencontohkan untuk hadisan pertama, mereka melihat apa? Dari zaman turunnya ayat. Maka disanggah bahwasannya nah, yang menjadi patokan adalah dari qalu. Ini hikayat perkataan mereka. Jadi apa yang dikatakan itu dilihat dari apa? Kapan mereka berkata, sehingga tepat ya, contoh yang didatangkan di sini, namun untuk kondisi yang wajib nasab. Walhasil anna makana hikayata kalamin yungdaru bihi li zamanil mahki wa huwa waktu husulil waqi'ah wa makana ghaira hikayatin wa makana ghaira hikayati kalamin yungdaru bihi li zamanil ikhbari lana. Ini kesimpulannya. Kalau itu adalah suatu hikayat perkataan, maka dilihat kepada zaman apa? Zaman apa yang dihikayatkan tersebut. Jadi makanya dalam ayat ini qalu, ya, kapan mereka mengatakan itu dilihat. Yaitu waktu terjadinya kejadian itu. Adapun kalau selain hikayat suatu kalam, maka dilihat padanya apa? Zaman pengkabaran. Kapan mengkhabarkannya? Maka kalau dalam ayat berarti dilihat apa zaman turunnya ayat. Ini kesimpulan yang bagus untuk kita mengetahui apa istiqbal dari fi'il setelah hatta. Dan ini faedah tambahan dari apa yang telah lewat untuk detail mengenai apa zaman setelah hatta. Baik, wa tsani wa huwa mustaqbal bin nadhar lima qablaha la bin nadhar li zamani takallum. Kaqawlihi ta'ala wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul. Ai az'aju iz'ajan shadida mushabbihan fi zalzalah lima asabahum min al-ahwal. Baik, mereka betul-betul apa? Uzi'idu, yaitu betul-betul dikagetkan dengan kaget yang sangat. Nah, sehingga apa disamakan dengan kondisi apa? Gempa. Namanya gempa kan sesuatu yang mengagetkan. Nah, sesuatu yang mengagetkan. Wazulzilu hatta yakula rasul. Ini masuk ke kondisi yang kedua. Berarti apa bisa? Wazulzilu hatta apa? Yaqulu Rasul. Kenapa? Li'anna qawla Rasul wa in kana madhiyan bin nisbah ila zamanil ikhbar illa annahu mustaqbalun bin nisbah ila zilzalihim. Nah, hatta yaqulu Rasul apa? Kata kita ayat wa zulzilu hatta yaqulu Rasul apa? Walladina amanu mata Nasrullah. Ini sudah terjadi belum? Kalau dilihat dari sisi naam zaman akhbar, dilihat dari sisi zaman pengkhabaran, sudah terjadi belum? Mafhum? Kan tidak Abdullah? Zaman apa? Mustaqbal atau madhi? Kalau dilihat dari sisi zaman pengkhabaran, Berarti zaman turunnya ayat. Hatta yaqula rasul mustaqbal atau madhi? Mustaqbal. Hah? Madhi ya kan? Ini kan sudah terjadi. Kalau dilihat dari sisi apa zaman turunnya ayat, karena Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan hal tersebut, keadaan para rasul dan kaum mukminin yang mereka mendapatkan ujian besar sehingga diibaratkan seperti guncangan gempa. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu mata nasrullah. Tapi hatta yaqula ar-rasul. Nah, kalau dilihat dari sisi nah apa zilzalnya sebelum hatta kan zulzilu ya tidak? Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul. Nah, hatta yaqula ar-rasul ini kalau dilihat dari sisi zulzilunya ini zamannya apa? Zamannya mustaqbal. Ya. Paham? Kamu belum dengar ya? Hah? Dibaca-baca lagi. Ya, dimurajaah dulu. Nah, tapi perhatikan ya, anna qala rasuli wa in kana madhiyan binisba ila zamanil ikhbar alladhi huwa huna zaman takallum. Ya, zaman ikhbar, zaman takallum. Yaitu zaman turunnya ayat, karena ini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Ai qassa dzalika alaina fa inna Allah qassa alaina dzalika ba'da ma waqa. Allah Subhanahu wa taala kisahkan yang demikian itu kepada kita setelah terjadi, berarti jelas zamannya mandi. Wal murad bi zaman takallum fil ayati sabiqah laisa zaman al qas, bal zaman takallum al mahki anhum. Dan nah, yang dimaksud dengan zaman takallum pada ayat sabiqah yaitu ayat sebelumnya. Qalu lan nabraha 'alaihi 'aqifin hatta yarji'a ilaina Musa. Ini jangan sampai keliru-keliru. Nah, kalau zaman takallum di ayat yang wazulzilu, nah di sini zaman takallumnya kapan? Yaitu zaman turunnya ayat. Tapi yang dimaksud dengan zaman takallum pada ayat sebelumnya, ayat sabiqah ini antum agak enggak bingung ya. Kasih tanda saja maksudnya ayat qalu lan nabraha 'alaihi 'aqifin. Tayib, itu bukan zamanul qas, yaitu bukan zaman pengkisahan. Tapi apa? Zaman takallum al-mahki anhum, yaitu zaman pembicaraan yang dihikayatkan, yaitu kapan mereka qalu ini. Ya, qalu zaman dari qalu ini apa? Yaitu sudah apa? Qalu lan nabraha 'alaihi 'aqifin. Berarti apa? Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan perkataan mereka, ya tidak? Maka berarti hatta yarji'a ilaina Musa dibandingkan dengan zaman mereka mengatakan itu mustaqbal atau madhi? Mustaqbal. Berbeda dengan ayat yang kedua, hatta yaqula rasul, dilihat dari sisi zaman Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu mustaqbal atau madhi? Hah? Mandi. Ya, Muhammad. Baik. Makanya kalau setelah hatta dia dari sini zaman takallum itu zamannya adalah zaman mustaqbal, wajib apa? Wajib nasab. Tapi kalau nah setelah hatta tidak dari sini zaman takallum itu dia zaman mandi, tapi kalau dari sisi zaman nah, sebelum hatta itu mustaqbal, maka boleh dua pilihan. Paham? Ya? Boleh rafa, boleh nasab. Nah, kalau dulu kita sebelumnya semuanya langsung dipukul kata apa? Nasab. Ya tidak. Sekarang ada perincian untuk zamannya. Zaman fi'il setelah hatta dibandingkan nah, fi'il sebelumnya juga dilihat di sisi zaman takallum. Ini dipahami dulu. Nah, dibaca-baca, dipahami. Nah, perhibihannya subhanallah. Dan